Dan ini adalah makna yang benar ataupun penamaan yang benar terhadap kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Jadi salah satu nama yang benar yang sesuai dengan syariat tentang kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah adalah as-salafiyah, artinya pemahaman mengikuti ajaran salaf. Orang-orang yang mengikutinya disebut dengan salafiyun. Orang-orang yang mengikutinya disebut dengan salafiyun. Kalau dalam bentuk banyak, kalau dalam bentuk tunggal, maka namanya salafi. Salafi. Dan penamaan ini, sebagaimana saya sebutkan, bahwa dia adalah penamaan syar'i. Sudah ada dari mulai ulama-ulama terdahulu. Kemudian di bab ini penulis menyebutkan al-firqatun najiyah. Firqah artinya kelompok. Kelompok yang selamat. Selamat maksudnya adalah selamat dari api neraka. Kelompok yang selamat, dan selamat maksudnya adalah dari api neraka. Dan ini juga nama syar'i dalam agama Islam untuk kaum muslimin yang ahlu sunnah wal jamaah. Nama syar'i lainnya yaitu al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Selamat apa maksudnya? Selamat dari api neraka. Karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat masuk ke dalam surga. Itulah sebab kenapa disebut dengan al-firqah an-najiyah. Dan istilah-istilah ini mohon dihafal. Al-firqah an-najiyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan at-ta'ifah mansurah. Ta'ifah golongan. Mansurah artinya yang diberikan kemenangan. Golongan yang diberikan kemenangan. Dan ini juga nama lain dari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kaum muslimin boleh bernama dengannya, yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah. Kemenangan untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Senantiasa selalu diberikan kemenangan. Dari mulai di dunia sampai hari kiamat, maka akan selalu diberikan kemenangan. Melawan Dajjal diberikan kemenangan. Melawan Ya'juj Ma'juj diberikan kemenangan. Kemudian juga diberikan kemenangan untuk menegakkan sunnah Nabi, ajaran Islam. Diberikan kemenangan. Disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang diberikan kemenangan. Itu juga nama syar'i. Nama yang sesuai, yang disebutkan dalam syariat untuk pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada nama-nama pengikut ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya. Yang pertama tadi sudah kita katakan bahwa as-salafiyun, yaitu pengikut ajaran salaf. Pemahamannya namanya as-salafiyah. Kemudian yang kedua al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang ketiga yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Jadi ada tiga itu. Ini semua penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mempunyai banyak nama. Ahlu sunnah wal jamaah, kemudian as-salafiyun, kemudian al-firqatun najiyah, kemudian at-ta'ifah al-mansurah. Ini nama-nama syar'i, nama-nama yang memang ada hadisnya, ada riwayatnya, dan boleh bernama dengannya. Ya. Kemudian nama syar'i lainnya, kalau kita ingin kupas, yaitu al-jama'ah. Nama syar'i lainnya adalah al-jama'ah. artinya satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan ini berdasarkan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya umatku, inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Umat ini, yaitu agama Islam ini, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahid. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Wahiyal jama'ah. Itulah al-jama'ah. Al-jama'ah yaitu kesatu-kesatuan kaum muslimin. Ya. Ini hadis sahih tentang tentang nama al-jama'ah. Jadi sudah berapa itu? Ahlus sunnah wal jama'ah, as-salafiyun, al-firqah an-najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, al-jama'ah. 5. 5. Ahlus sunnah wal jama'ah, as-salafiyun, al-firqah an-najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, al-jama'ah. Al-jama'ah itu nama tersendiri. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad tadi. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kiranya kita sudah sampai kepada halaman 61 di buku terjemahan saya, yaitu ketiga sifat-sifat firqah najiyah. Betul? Hah? Sekarang itu ya. Sekarang itu betul? Hah? Sampai 64 terakhir. Iya, Bu. 64. Baik. Nah, pada poin ini penulis menyebutkan poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat firqah najiyah dan ta'ifah mansur. Sifat-sifat mereka sehingga kita tahu sifat-sifat yang kelompok yang menang, kelompok yang diberikan keselamatan, itu apa sifat-sifatnya? Ini sudah kita bahas. Yang pertama yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu kelompok siapa saja yang berada pada jalan yang aku dan sahabatku tempuh hari ini. Berarti orang yang akan selamat dari api neraka, diberikan kemenangan dalam dunia dan akhirat, adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh kelompok yang selamat dan kelompok yang diberikan kemenangan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang kedua yaitu al-jamaah. Al-jamaah artinya adalah satu kesatuan kaum muslimin sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya Islam sangat mencela berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena akhirnya tidak terjadi al-jamaah. Tidak terjadi kesatuan-kesatuan. Tapi kalau seandainya kelompok-kelompok tersebut untuk sebuah koordinasi kebaikan, tetapi tidak diusung loyal dan disloyalitas atasnya, boleh. Seperti yayasan-yayasan, organisasi-organisasi, kalau seandainya tidak diusung loyal kepadanya, maka boleh. Cuma kebanyakan kalau sudah buat organisasi, partai, maka yang ada adalah sangat loyal kepada organisasinya ataupun partainya. Sehingga loyalnya itu melebihi loyalnya kepada Islam. Dan akhirnya terjadilah pengelompokan-pengelompokan di tengah kaum muslimin. Akhirnya tidak terjadi lagi al-jamaah. Nah, itu dia. Jadi al-jamaah itu artinya kesatuan kaum muslimin. Maka Islam sangat menganjurkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'an, tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang terpecah belah. Ya. Ini larangan dalam Al-Qur'an untuk berpecah belah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda tentang al-jamaah ini bahwa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga sebab. Darah kita ini haram untuk diteteskan kecuali dari salah satu dari tiga sebab. Ats-sayyibuz zani, orang yang berzina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua yaitu qatlun nafsi bin nafs, membunuh seseorang tanpa kebenaran. Yang ketiga al-mufariqul jamaah, at-tariqu lidinih al-mufariqul jamaah. Yang ketiga yaitu yang keluar dari agama Islam dan meninggalkan kesatuan kaum muslimin. Makanya ajaran salaf sangat-sangat tidak terkenal dengan yang namanya berkelompok-kelompok kecuali di bawah kesatuan pemerintah yang sah. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Tidak. Ajaran salaf senantiasa selalu membaur, menyatu dengan kaum muslimin lainnya. Tidak mengkelompok-kelompokkan. Karena kelompok itu akhirnya nanti adalah hizbiyah. Hizbiyah artinya loyalnya kepada kelompoknya. Yang diperjuangkan kelompoknya. Yang dibela kelompoknya. Bukan apa? Bukan Islam. Ini para ikhwah. Dan itu terjadi, kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Yang diperjuangkan partainya. Meskipun membawa slogan Islam, membawa slogan partai dakwah atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, sifat firqah najiyah, as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Itu kelompok yang paling besar. Ya. Ini salah satu dari sifat-sifat firqah najiyah. Sampai kepada halaman 64. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Sebagaimana saya lihat banyak yang baru-baru yang hadir di kajian Sabtu pagi ini, maka saya ingin menegaskan bahwa kajian Sabtu pagi setelah sholat subuh itu membaca kitab Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Dan disiplin ilmunya adalah perkara akidah. Atau yang disebut dengan perkara manhaj. Yaitu membicarakan tentang bagaimana tata cara beragama. Nah, buku yang kita pilih yaitu Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Tata cara beragama kita mencontoh para salaf. Kenapa? Nah, itu yang kita bicarakan. Kenapa kita memilih mencontoh para salaf? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, "Qultu wa hadza mattafaqa alaihi a'immatul lughah wad-din kama bayyantu fi kitabi al-adillah wasyawahid ala wujubil akhdhi bi khabaril wahid fil ahkamil aqaidiyah." Artinya, saya berkata, inilah yang telah disepakati oleh para imam ahli bahasa dan ahli agama sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab saya Al-Adillah wasyawahid ala wujubi akhdhi bi khabari wahid fi ahkam wal aqaid. Maka fala jarama an takuna hadhihi ath-ta'ifah mansurah hiya al-jama'ah. Maka tidak diragukan lagi bahwa ta'ifah mansurah adalah al-jama'ah. Wa hiya as-sawadul a'zam li'annaha al-jama'ah. Dan dialah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar karena ia adalah jama'ah. Jadi penulis sekarang ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya Ta'ifah Mansurah yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa mereka akan diberikan kemenangan untuk menegakkan agama Islam ini, itu adalah juga nama lainnya Al-Jama'ah. Nama lainnya juga Al-Jama'ah. Nama lainnya juga adalah As-Sawadul A'zam, yaitu kelompok yang paling terbesar. Kelompok yang paling terbesar. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibn Hibban fi sahihi. Imam Ibn Hibban berkata dalam kitab sahihnya. Sahih Ibn Hibban, kitab hadis ini. Berkata di dalam kitab sahihnya, al-amru bil jamaah biluzumil umum. Perintah berjamaah dengan lafaz umum. Wal muradu minhul khusus. Tetapi yang dimaksud adalah khusus. Li'anna al-jamaah hiya ijma'u sahabati ijma'u ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-jamaah adalah ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lazima ma kana alaihi wa shadda amman ba'dahum lam yakun bi syaqin lil jamaah. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada apa yang ditempuh para sahabat, meskipun menyendiri dari orang-orang yang sesudah mereka, bukanlah ia termasuk orang-orang yang menentang dan menyelisih al-jamaah. Begini, apa yang beliau sebutkan itu maksudnya begini. Siapa saja yang mengikuti jamaah, maka dialah kelompok yang selamat. Golongan yang diberikan kemenangan. Dan jamaah yang dimaksud adalah siapa? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Maka meskipun orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi itu sedikit, tapi ketika mereka mengikuti sahabat Nabi, itulah juga disebut sebagai jamaah. Nah, ini menjawab, Ustaz, kita kan bermanhaj salaf. Manhaj salaf katanya as-sawadul a'zam, golongan paling terbesar. Tapi kok sedikit? Ya, paham maksudnya enggak? Kok sedikit? Maka jawabannya, yang disebut dengan manhaj salaf, yaitu mengikuti para sahabat, dan disebut dengan as-sawadul a'zam, yaitu golongan paling terbesar, pada saat itu golongan terbesar itu adalah para sahabat. Nah, orang yang mengikuti para sahabat, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Berarti dia tetap pada golongan terbesar. Yaitu golongan terbesar di sini adalah para sahabat. Itu yang Imam Ibn Hibban maksudkan. Kemudian beliau mengatakan wal jama'atu ba'da as-sahabah hum aqwamun ijtama'a fihim ad-din wal 'aql wal 'ilm wa lazimu tark al-hawa fi ma hum wa in qallat a'daduhum la awbash an-nas wa ri'a'uhum wa in kathuru. Nah, ini penting, lihat. Tetapi barang siapa yang menyelisihi sahabat dan mengikuti orang-orang yang sesudah mereka, maka dia menjadi penyelisih jamaah. Sedangkan pengertian al-jamaah sepeninggal para sahabat adalah orang-orang yang pada diri mereka berkumpul unsur-unsur agama, akal, dan ilmu. Serta senantiasa meninggalkan hawa nafsu yang ada pada mereka, walau jumlah mereka sedikit. Walau jumlah mereka sedikit. Al-jamaah itu bukanlah kumpulan manusia-manusia rendahan dan orang-orang kecil tidak berilmu, meskipun jamaahnya banyak. Nah, jadi kalau kita katakan sifat dari kelompok yang selamat, sifat dari kelompok yang diberikan pertolongan, al-firqah najiyah at-ta'ifah mansurah adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar. Tapi ingat, kelompok terbesar ini akan menjadi besar ketika mengikuti sahabat. Meskipun dia sendirian, tetapi ketika mengikuti sahabat disebut sebagai kelompok yang terbesar. Tetapi kebalikannya, meskipun banyak orangnya sesudah sahabat, banyak orangnya, tapi tidak mengikuti sahabat, disebut sebagai kelompok yang kecil. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah ikut para sahabat atau tidak. Paham ini pada ikhwah? Itu permasalahan al-jamaah. Ahlus sunnah disebut dengan al-jamaah atau juga disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar. Dan itu menjadi keyakinan kita dalam setiap beramal. Wah, pindahnya kita ini bujur adalah menyelisih orang banyak. Ya, menyelisih orang banyak. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, Anda katakan amalan kita menyelisih orang banyak. Itu sekaliber dunia atau sekaliber kampung pian? Paham maksud saya? Hah? Kalau seandainya menyelisih orang banyak hanya sekampung, bukan orang banyak namanya. Kaum muslimin di mana-mana masih banyak. Dan yang semisal dengan apa yang kita kerjakan, masih banyak di tengah kaum muslimin. Jangankan hanya sekaliber kampung banding kota, atau kampung banding negara, kampung banding benua dan seluruh dunia. Maka masih banyak yang mengerjakan sunnah ini. Yang kedua, banyak akan menjadi ukuran kalau mengikuti para sahabat. Itu menjadi prinsip kita dalam beramal. Ya, saya tidak peduli orang banyak melakukannya, tetapi saya peduli apabila mengikuti sahabat. Paham ya? Ini penting, para ikhwan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi jangan ada perasaan, mungkin ada perasaan, kita ini pengajiannya bujur kah? Ya? Kenapa yang umpat sedikit? Paham maksud saya? Kenapa yang umpat sedikit? Kenapa yang lain kada umpat ataupun berbeda dengan yang lain? Maka jawabannya mudah. Jawabannya yaitu bahwa seseorang akan disebut jamaah, disebut golongan terbesar ketika mengikuti sahabat. Itu ya, itulah yang disebut dengan golongan terbesar. Meskipun pada hakikatnya jumlah bilangannya yang mengikuti sedikit. Nah, itu ingat baik-baik ya para ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Qala Ishaq ibn Rahuya. Lau sa'altal juhala an sawadil a'zam laqalu jama'atun nas la ya'lamuna anna al jama'ah 'alimun mutamassikun bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwa al jama'ah. Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi ini gurunya Imam Ahmad. Lihat, sang guru tidak terkenal, muridnya yang terkenal. Ini pelajaran sering saya ungkap. Itulah karunia Allah. Yang masyhur, yang populer, yang banyak pengikut, maka itu karunia Allah. Yang mungkin sudah lama, yang guru statusnya, tapi tidak semasyhur muridnya, maka itu juga kehendak Allah. Maka sang guru menyayangi sang murid, sang murid jangan congkak terhadap gurunya. Ustadz yang lama menyayangi ustadz yang hanyar. Ustadz yang hanyar jangan congkak terhadap ustadz yang lama. Itu pemberian Allah. Ishaq bin Rahawi. Kalau kita ulama hadis menyebutnya Ishaq bin Rahawi atau Rahuya. Rahawi atau Rahuya. Dia sama dengan ahli nahu Sibawi. Ahli nahu namanya Sibawi atau Sabuya. Ini istilah-istilah orang Persia. Ishaq bin Rahawi berkata, seandainya kamu bertanya kepada orang yang tidak tahu tentang As-Sawadul A'zam, orang awam, tanyain orang awam, As-Sawadul A'zam, kelompok yang terbesar apa? Niscaya mereka akan mengatakan bahwa maksudnya adalah manusia orang banyak. Tuh yang banyak. Ya, manusia orang banyak. Mereka tidak mengetahui bahwa al-jamaah adalah seorang alim yang berpegang teguh pada asar Rasulullah. Asar itu pada hadis Rasulullah dan sunnahnya. Maka siapa saja yang bersama orang alim ini dan mengikutinya, maka dia adalah al-jamaah. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Yang menjadi ukuran kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah yang akhirnya kita disebut sebagai apa? Al-jamaah atau as-sawadul azam. As-sawadul azam, kelompok yang paling terbesar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ukurannya jumlah bilangannya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala al-imam asy-Syatibi fi kitabih al-qayyim al-i'tisam mu'akkidan hadha al-fahm as-sunni as-sahih. Imam asy-Syatibi rahimahullah. Imam asy-Syatibi seorang ulama Islam akidah yang sangat terkenal, dan beliau itu hidup pada tahun 5 Hijriah, ke-6 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 500-an sekian. Ya, beliau hidup, beliau lahir pada tahun 538. Ya. Baik, beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam ketika menegaskan pemahaman yang sesuai sunnah sahihah ini mengatakan, lihatlah pernyataannya. Niscaya akan jelas kesalahan orang yang menganggap bahwa al-jamaah adalah jamaah sekelumpulan orang banyak walaupun tidak terdapat seorang alim pun di tengah mereka. Ini merupakan pemahaman orang-orang awam, bukan pemahaman para ulama. Hendaklah orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah memantapkan pijakannya ketika berada di tempat licin agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi tidak ada taufik kecuali hanya pada Allah. Saya beri contoh. Konser musik yang hadir di lapangan sepak bola hampir penuh. Sekitar mungkin 150 ribu orang. Itu disebut jamaah tidak? Hah? Disebut jamaah secara banyak, iya. Tetapi secara keinginan hadis jamaah tidak? Tidak. Ya. Tetapi ketika ada seorang alim sendirian mengamalkan sunnah sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya sendirian, disebut jamaah tidak? Jamaah. Ini, itu pemahaman para ulama, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Jangan sampai kita memahaminya seperti pemahaman orang awam bahwa jamaah ini adalah sekumpulan kaum muslimin. Tidak. Jamaah ini adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itulah disebut jamaah. Meskipun mereka sedikit. Karena faktanya memang seperti itu, Pak. Kelihatan sedikit yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-Lalaka'i fi syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Lalaka'i. Ini juga ulama Islam ya, yang mungkin baru-baru antum dengar ya. Dan beliau ini hidup pada tahun sebentar. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Makanya Pak, pembahasan ini pembahasan akidah sebenarnya. Ya, syarah pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Saat menjelaskan ta'ifah mansurah. Saat menjelaskan kata kelompok yang diberikan kemenangan. dan firqah najiyah, kelompok yang diberikan keselamatan. Ingat ya, kemenangan dengan keselamatan beda. Kemenangan maksudnya apa? Menang dari musuh. Menang dari musuh, memperjuangkan agama Islam, sunnah Nabi. Itu kemenangan. Kemudian keselamatan maksudnya apa? Selamat dari api neraka. Nah, makanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu namanya adalah Al-Firqatun Najiyah. Firqah yang selamat. Maksudnya selamat di sini apa? Dari neraka. Atau nama lainnya At-Taifah Al-Mansurah. Golongan yang diberikan kemenangan. Kemenangan melawan siapa? Musuh. Ya. Menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam, menegakkan sunnah-sunnah Nabi. Itu namanya disebut Taifah Mansurah. Baik, kita lanjutkan. Mengatakan para penentang marah terhadap Taifah Mansurah. Para penentang, penentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marah terhadap Taifah Mansurah. Karena mereka adalah As-Sawadul A'zam. Dan mayoritas terbanyak. Pada diri mereka terdapat ilmu, hukum, akal, kesabaran, kekhalifahan, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat Jumat, serta peribadatan-peribadatan. Orang-orang yang menegakkan sholat-sholat berjamaah, serta menghidupkan masjid-masjid, menegakkan manasik-manasik haji, serta hari-hari raya, menegakkan ibadah haji, serta jihad, memberikan kebaikan kepada para perantau, maupun para pendatang. Dan mereka merupakan penjaga perbatasan-perbatasan, serta harta kekayaan negara. Mereka lah orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Itu yang sebenarnya. Yang saya ingin ambil pelajaran di sini, orang kalau Taifah Mansurah itu gigih. Gigih beramal. Ya. Menjaga perbatasan, menjaga harta kekayaan negara. Dia gigih beramal. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kelompoknya akan diberikan kemenangan. Taifah Mansur, gigih menegakkan sunnah, gigih beramal ibadah, gigih memperhatikan sholat wajib, memperhatikan jamaah wajib. Gigih dia beramal. Ini Taifah Mansur dikatakan oleh Imam Al-Lalakai. Maka ini pelajaran bagi kita yang ngaku salafi, yang bermanhaj salaf, yang ingin masuk ke dalam Taifah Mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang diberikan keselamatan, maka semestinya semangat ibadahnya. Bukan hanya cuma casing, jenggot, celana di atas dua mata kaki, tidak. Tapi jauh dari Quran, jauh dari sholat tahajud, jauh dari puasa sunnah, jauh dari sedekah, jauh dari amal-amal soleh. Nah, ini tidak benar. Orang menurut Imam Al-Lalakai rahimahullah, orang yang namanya firqah najiyah, dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Tetapi ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul. Bukan ibadah sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama aslinya adalah Ahmad. Nama aslinya Ahmad, seperti nama saya. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani. Ulama Islam berarti dari negeri Harran. Harran itu kalau tidak salah adalah kota Damaskus. Dari negeri Syam berarti ulama ini. Dan dia abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita ini abad keberapa? 15 Hijriah. 1439. 15 Hijriah kita ini. Ya, berarti sekitar 700 tahun yang lalu beliau hidup. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa berkata, "Walihada wusifa al-firqatan najiyah bi'anna ahlus sunnah wal jamaah wa humul jumhurul akbar was-sawadul a'zam." Oleh karena itu, Al-Firqah An-Najiyah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah mayoritas terbanyak. Dan Sawadul A'zam, kelompok yang terbesar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qultu tadabbar ayyuhal akhul hadhil kalimat al-ghaliyat wahfadhha. Saya berkata, itu berarti penulis. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ini orang ada di mana? Di Yordania. Ya. Yordania, salah satu murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Penulis buku ini. Murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliaulah penulis buku ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Saya berkata, kata beliau, renungkanlah dan peliharalah kata-kata yang bernilai tinggi itu, wahai saudara. Fa innaha tuzilu anka iskalatin aujabaha hamlu ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddimah fit tafarruq ala wahmil ammah. Karena hal itu dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu tentang perpecahan umat berdasarkan interpretasi yang salah dari orang awam. Orang awam mengira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti kelompok yang paling terbesar. Dilihat dari jumlahnya. Tapi kita sekarang memahaminya bahwa bukan hanya sekedar dilihat dari jumlah, tetapi juga dari apa? Mengikuti para sahabat atau tidak. Meskipun dia sendirian mengikuti sahabat, disebut orang sendirian ini sebagai apa? Al-Jamaah. Sawadul A'lam, kelompok terbesar. Nah, itu harus kita ingat baik-baik itu. Makanya kalau ada orang berkata, orang-orang awam berkata, kalian orang-orang salafi, kalian katakan bahwa kalian adalah kelompok yang paling benar. Kelompok yang paling benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka adalah As-Sawadul A'lam, golongan yang terbesar. Tapi kalian kok sedikit. Nah, maka orang ini harus diajari buku ini. Ya, suruh datang hari Ahad. Hari Sabtu. Sabtu pagi. Sawadul A'wam, golongan terbesar yang dimaksud adalah golongan yang mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Mengikuti ajaran Rasulullah. Mengikuti sahabat Rasulullah SAW. Atau berdasarkan watawahumu insafil fuqaha. Atau berdasarkan asumsi salah dari sebagian ahli fikih. Nah, ini sama nih. Sebagian ahli fikih mengira bahwasanya golongan terbesar itu adalah jumlah bilangannya. Wa tadahhudu syubhatin atharaha du'atul furqah al-firq ad-dallah alladhina raddu hadhihi al-ahadith bid'wa anna tukhalifu al-waqi' haythu tahkumu 'ala jamaahiril ummah al-islamiyyah بدخول النار ظنا منهم أن جماهير الأمة الإسلامية يدينون ببدعهم وضلالاتهم. Ini perhatikan. Kata-kata para ulama yang berharga mahal ini juga akan dapat melenyapkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para da'i, para pendakwah. Kelompok-kelompok sesat. Pendakwah tapi kelompok-kelompok sesat. Yang menolak hadis-hadis tentang perpecahan umat. Nah, mereka mengira hadis-hadis perpecahan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis lemah, ini hadis enggak benar, kata mereka. Kenapa? Karena bertentangan dengan keadaan sekarang, kata mereka. Karena dianggap menyelisih kenyataan yang ada. Maka mereka menolak hadis-hadis perpecahan ini. Ya. Sebab hadis-hadis tersebut telah menetapkan bahwa mayoritas umat Islam masuk neraka. Lantaran menurut prasangka mereka, mayoritas umat Islam beragama berdasarkan bid'ah dan kesesatan. Kalau kita perhatikan ya tentang hadis 73 golongan, kan 73 mas 72 masuk, yang selamat cuma satu. Orang-orang yang dengan akalnya mereka, ah ini hadis enggak benar ini. Masa seluruh umat Islam masuk neraka, cuma sedikit yang masuk surga? Ini mereka menolak hadis ini. Ya, mereka menolak hadis ini. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya mayoritas umat Islam akan diseret oleh fitrah sehat mereka menuju akidah yang benar insyaallah. Jadi, ketika kita katakan 73 golongan, 72 masuk neraka, bukan berarti kaum muslimin diponis kebanyakan masuk neraka, bukan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa umat Islam mereka akan kembali kepada fitrahnya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhirnya umat Islam menjadi kelompok yang terbesar lagi. Mereka akan kembali kepada agama Allah, mereka akan berdalil hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah, memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Jadi akan kembalikan seperti itu. Oleh sebab itulah para tokoh besar mazhab khalaf, yaitu orang-orang ulama-ulama belakangan, berangan-angan untuk mati dalam agamanya orang-orang awam yang lemah, seperti sebab fitrah mereka masih lurus. Apa maksudnya? Ulama-ulama mereka berangan-angan, ya, agar aku mati di atas agama orang awam. Orang awam, mereka tidak terkontaminasi, tidak tercampur akidahnya dengan penyimpangan-penyimpangan. Orang awam masih lurus menyembah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, ya. Kecuali kalau sudah ada masuk ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Diajarkan untuk mengerjakan tawassul yang syirik, karena tawassul ada yang tidak syirik. Diajarkan untuk melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Pada saat itulah baru berubah akidah orang awam ini. Tapi asal hukumnya orang awam itu menyembahnya kepada Allah. Mencontohannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wala syakka anna hadhihi ath-ta'ifah al-mansurah hiya ma kana 'ala ma kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu." Tidak diragukan lagi, ta'ifah mansurah inilah yang berada pada jalan Nabi dan jalan para sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Beragama mengikuti Pak Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau seandainya ikam salafikah, takuni, apa itu salaf? Kada tahu tasidin. Ya. Pokoknya salaf itu keras-keras. Keras mana ulun lamahnya ini? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang cerita kepada saya. Ada orang yang kerjaannya cuma tukang hasut aja. Jadi ada jamaah-jamaah yang baru datang ke masjid ini. Kemudian nanti dia sholat di mana. Kemudian dilihat tata cara sholatnya sesuai dengan sunnah, langsung diparaki. Ikam salafika. Hati-hati lawan salaf tuh. Karas-karas orangnya. Dihasut-hasut gitu. Ya. Maka jawabannya mudah pada ikhwah. Jawabannya, saya mantap memilih manhaj salaf karena berusaha mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itulah manhaj salaf, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Karena dengan itulah ta'ifah mansurah, golongan yang diberikan keselamatan, kemenangan. Itulah firqah najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Berarti ikam mengklaim surga sudah di tangan. Siapa yang mengklaim? Kita berusaha mengikuti kelompok selamat itu. Bukan mengklaim diri kita suci, tidak. Salafi ini mengaku paling bujur serongan. Enggak. Kita tidak mengaku paling bujur serongan. Tetapi berusaha meniti kebenaran, kebujuran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis mengatakan, karena ia berada dalam kebenaran. Karena Nabi dan para sahabatnya berada dalam kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, itu ingat. Selalu menjadi keyakinan kita. Al-haqqu huwa ma kana 'alaihi Nabi wa ashabu. Kebenaran adalah yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau seandainya ulun nih melakukan sesuatu yang tidak ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, tetap itu salah. Makanya ajaran salaf sangat tidak mengenal mengkultuskan seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang ma'sum dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada ustaz melakukan kesalahan, ada ustaz membuat pernyataan salah, ya sudah salah beliau. Para ulama mengatakan diantaranya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-haqqu la yurtabatu birrijal, kebenaran tidak dikaitkan dengan orangnya, tetapi dikaitkan dengan apa? Dengan Nabi dan para sahabatnya. Tidak dikaitkan dengan orangnya, tetapi dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadis. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Kenali kebenaran, kita akan tahu siapa yang benar. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tetap berada pada jalan al-jamaah sebelum terjadinya perpecahan, walaupun sendirian, maka dia adalah al-jamaah. Sekali lagi beliau ngulang-ngulang masalah itu, ya. Siapa yang selalu berada mengikuti Nabi dan para sahabatnya yang disebut sebagai apa tadi? Jamaah. Maka dia apabila mengikuti jamaah ini meskipun dia sendirian disebut orang ini jamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa bihadza tattadhihu ma'alimu manhajul firqan najiyyah wa ta'ifal mansur. Nah, ini ringkasan. Beliau mengatakan dengan demikian jelaslah sudah petunjuk-petunjuk manhaj firqah najiyah, ta'ifah mansur. Ingat itu ya. Jangan tidak tahu dengan istilah itu. Itu istilah syar'i. Istilah dalam hadis-hadis Rasul, yaitu ta'ifah mansurah, kemudian firqah najiyah. Petunjuk-petunjuk manhaj firqah najiyah dan ta'ifah mansurah yaitu satu, Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Makanya kita selalu mengatakan manhaj salaf adalah memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Salaf yang dimaksud siapa? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Saya sering mengatakan, para tabi'in, jadi gini, Nabi Muhammad SAW hidup. Kemudian beliau punya sahabat. Sahabat ini disebut siapa? Salaf. Sahabat ini disebut apa? Salaf. Nah, ini Nabi dan sahabatnya. Salaf berarti. Baik. Ada tabi'in yang melihat sahabat. Ada tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'in. Ini tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dikatakan salaf jika mengikuti sahabat dengan baik. Dengan apa? Baik. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang generasi dua setelahnya akan dikatakan sebagai salafus salih. Orang-orang terdahulu yang salih apabila mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat. Senantiasa mengajak pada persatuan umat berdasarkan pemahaman ini. Karena pemahaman ini merupakan wujud dari berpegang teguh pada tali Allah. Nah, ini ingat. Manhaj salaf tidak suka berkelompok-kelompok. Manhaj salaf senantiasa sukanya gabung seluruhnya. Ya. Tidak suka berkelompok-kelompok. Karena tadi, kalau sudah berkelompok-kelompok akan tercerai-berai. Sedangkan ciri dari manhaj salaf adalah al-jamaah, yaitu kesatuan kaum muslimin. Yang ketiga, inilah manhaj yang merupakan solusi tepat untuk mengembalikan kejayaan umat Islam yang telah hilang dan untuk merealisasikan harapan mereka yang telah diikrarkan. Karena manhaj ini adalah agama yang dibangun atas fitrah dasar manusia dan niscaya ketetapan Allah tetap terlaksana. Jadi maksudnya adalah manhaj salaf ini solusi untuk apa yang terjadi sekarang. Umat Islam ingin jaya seperti zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka ikutilah gaya para sahabat. Ikutilah pemahaman agamanya para sahabat. Itu solusi terbaik. Ya. Baik itu melawan musuh dari luar, melawan musuh dari dalam, maka solusi terbaiknya adalah beragama sesuai dengan manhaj salaf. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, cukup dulu itu kira-kira. Masih panjang pembicaraan kita tentang manhaj salaf ini, atau tentang firqah najiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang perbedaan kelompok yang mengaku bermanhaj salaf, tetapi kenapa mereka masih suka memfitnah ustad-ustad kita. Begini para ikhwah, apa yang dimaksud memfitnah dulu? Kalau yang dimaksud memfitnah itu adalah maksudnya bahwa ustadznya, apa dulu fitnah itu? Memfitnah itu apa dulu? Apa contohnya? Siapa yang ditanya? Memfitnah apa maksudnya? Hah? Siapa yang nanya? Kenapa takut? Ah, Bu, apa Bu maksudnya, Bu? Memfitnah apa maksudnya? Menjelek-jelekkan ustaz. Ya, sama. Ibunya masih jawab dengan jawaban yang umum. Apa maksudnya menjelek-jelekkan? Fisiknya. Hah? Masa orang bungas kayak ini? Apa fisiknya atau apanya? Hah? Ajarannya. Iya. Ajarannya, menjelek-jelekkan ajarannya. Baik. Kalau yang dimaksud adalah bahwa ada orang menjelek-jelekkan ajarannya, maka semua orang bisa menuduh orang lain. Semua orang bisa menuduh orang lain. Tetapi yang menjadi ukuran adalah bukti video-video Ustaz Khairullah tersebar. Video-video saya tersebar. Video Ustaz Hasbi Hafizahullah Abu Ahla tersebar. Video Ustaz Febri Abu Zamzam Hafizahullah tersebar. Apa yang buruk dari ajarannya? Sebutkan. Cari. Cari. Ya, kalau ada yang salah, maka beritahu kita. Mana yang buruk, yang kira-kira menyimpang, mengajak kepada kesesatan mana? Entah? Itu kalau seandainya yang dimaksud adalah menjelek-jelekkan ajarannya. Mana? Ajaran yang diajarkan, apakah menyimpang dari Al-Quran atau hadis Rasul? Ataukah yang selama ini kita mengajak kepada Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat. Ya. Makanya, ulun hendak benar bertamu lawan orang-orang itu. Ulun piciki jerawatnya. Kadang-kadang jamaah saya, ya, jamaah saya yang dipreteli oleh mereka. Tapi ketika berhadapan dengan saya, kadang-kadang tidak berani ngomong, bahkan nunduk-nunduk. Mana yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran Rasul, mana? Sebutkan. Kata orang-orang terdahulu, di zaman Abu Hanifah, Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata, "Idza kana al-Qur'an fa'ala al-'aini war-ra's." Kalau seandainya itu ada Al-Qur'annya, maka dengan mata dan kepala kami terima. Wa idza kana al-hadits fa'ala 'ainil war-ra's. Kalau seandainya itu ada hadisnya, maka dengan mata, dengan kepala dan mata kita terima. Idza kana as-sahabah. Kalau seandainya itu pernyataan para sahabat, fa'ala 'alal 'ain war-ra's. Kalau seandainya itu pernyataan para sahabat, maka kami terima dengan kepala dan mata. Karena para sahabat kedudukannya lebih tinggi, melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana ba'da as-sahabah. Kalau seandainya setelah sahabat Nabi, setelah sahabat Nabi, maka fa nahnu rijal wa anta rijal. Kalau setelah sahabat Nabi adalah kita laki-laki, kamu laki-laki. Ayo. Ayo, mana dalilnya? Ya. Mana, tunjukkan. Yang sudah memfitnah, tunjukkan. Itu saja Bu jawabannya. Jadi jawabannya hadis Rasul. Kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan ustadz-ustadz di mengusung ajaran salaf ini, sebutkan, ya, sebutkan keburukannya. Jawabannya, cara menjawabnya, sebutkan hadis Rasul kepada orang tersebut. Hadisnya berbunyi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Artinya, al-bayyinah, bukti bagi siapa yang menuduh. Anda menuduh buruk, jelek ajarannya, mana buktinya? Sebutkan buktinya. Wal yamin 'ala man ankar. Dan siapa yang dituduh merasa tidak benar, maka dia cukup mengucapkan demi Allah itu tidak benar. Selesai urusan. Ya. Kata Imam Ahmad, bainana wa bainahumul janaiz. Di antara kita dengan mereka nanti jenazah. Maksudnya urusannya setelah dikubur nanti, lihat siapa yang benar. Itu akidah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan bahwa kalau seandainya ada yang menyimpang, beritahukan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Bukan berarti kita mengklaim yang paling benar. Bahkan ini sekarang sedang tidak mengklaim yang paling benar. Kalau ada yang tidak sesuai, beritahukan mana buktinya sehingga kita perbaiki. Ini kalau seandainya disebut memfitnah di sini adalah mengatakan bahwa ustaz-ustaz mengajarkan ajaran yang buruk, ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Saya baru beberapa bulan ikut kajian sunnah dan alhamdulillah saya mulai mencintai kajian sunnah, alhamdulillah. Dan setiap hari saya selalu mendengar kajian sunnah dari ustaz dan ustaz sunnah yang lain. Sampai akhirnya saya sadar banyak masyarakat daerah saya melakukan hal-hal yang tidak pernah Nabi dan sahabat contohkan. Apakah saya wajib memberikan pemahaman salaf kepada mereka? Maka jawabannya, saya ingin menasihati dulu. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah sudah dikenalkan dan diberikan petunjuk untuk beragama sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang mengenal itu. Apalagi yang kita khawatirkan orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman yang macam-macam. Itu kan harus diobati. Karena asal hukumnya orang awam agamanya baik, fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi kalau sudah terkontaminasi, baik itu dengan syubhat, dengan syahwat, maka akhirnya tata cara beragamanya keliru. Ya, keliru. Maka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berdoa agar istiqomah. Jadi maksud saya dengan jawaban ini, urus diri kita dulu. Doa kepada Allah agar istiqamah. Karena istiqamah itu sulit. Ya. Karena banyak sekali yang terlihat di dunia ini, dan itu berdasar hadis Rasul. Di akhir hayat dicabut. Saya pekan yang lalu di hari Selasa ngisi judul kajian di ibu-ibu, hari Selasa di Martapura, dengan judul kajian Husnul Khatimah. Ada perkataan yang merindingkan bulu kuduk, yaitu hati-hati orang dicabut keimanannya ketika sakaratul maut. Dan itu salah satu sebabnya adalah dosa yang dia kerjakan tatkala dia sebelum sakaratul maut, masih hidup dan dia belum sempat bertobat. Jadi dosa menghalangi seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Nah, maka hati-hati. Sekarang kita baru mengenal sunnah, doa kepada Allah agar istiqamah mengenal sunnah ini dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Yang ketiga, yaitu hiasi diri dengan menuntut ilmu agama. Karena dakwah salaf, atau yang lebih dikenal di Banjarmasin, dakwah sunnah, itu sangat identik dengan dalil. Makanya khutbah Jumat kemarin saya katakan, ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Yang tidak ada masuk akal, logika, rasio, pendapat di dalamnya. yang ada hanya cuma dalil, wahyu. Ya, wahyu. Ibadah apapun jenisnya tidak ada akal di dalamnya. Maka untuk itu kita tidak akan tahu dalil-dalilnya kecuali dengan belajar. Kita tidak menganut pemahaman tanpa belajar dapat ilmu laduni. Ya, ada sebagian orang seperti itu diberikan oleh Allah. Tetapi asal hukumnya belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga saya pesan kepada kawan-kawan yang baru mengenal kajian sunnah ini, tuntutlah ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Dan nuntut ilmunya harus naik level, naik tingkat. Yaitu nuntut ilmu yang sistematis, baca kitab ataupun mendalami benar-benar ilmunya, bukan hanya sekedar kajian-kajian lagi sumpek nonton kajian 1 menit setengah atau kajian 5 menitan, bukan. Itu penggugah hati agar senantiasa taat. Akan tetapi kalau ilmu yang dimaksud, ilmu yang kita duduk dengan ustaz, kita belajar kitab, kita belajar mumpuni detil di situ, itu ilmu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau Anda melihat orang-orang di sekitar Anda ternyata belum mengamalkan amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul, di situ ada 2 kemungkinan. Pertama, mungkin Anda melihat itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Akan tetapi ternyata itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Maka kita harus berlapang dada ternyata. Enggak boleh kita. Karena kedangkalan ilmu kita ternyata yang kita anggap bid'ah ternyata masih khilaf di antara para ulama. Enggak boleh kita katakan itu. Tetapi kalau seandainya yang memang benar-benar terjadi belum ada contohnya dari Nabi dan Rasul, maka pada saat itu seperti yang saya sudah sebutkan, benahi diri kita dulu, baru setelah itu keluarga-keluarga terdekat. Itu pesan untuk yang baru mengenal dakwah ini. Sering saya dengar orang yang bermanhaj salaf mengklaim dirinya mendapat hidayah. Kenapa demikian? Para ikhwah, ini bagus pertanyaan. Mendapat hidayah, maksudnya di sini bukan berarti dia kemudian berada di awang-awang. Boleh tidak beramal. Berarti yang tidak bermanhaj salaf tidak mendapat hidayah dong. Pemahaman balik dari pernyataan ini seperti itu seakan-akan. Yang tidak bermanhaj salaf, yang tidak kenal dakwah salaf, maka tidak mendapat hidayah. Maka jawabannya bahwa hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, yaitu mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Lalu kaum muslimin yang lain gimana Ustaz? Enggak dapat hidayah? Dapat hidayah. Tetapi ada orang yang dapat hidayah Islam saja. Ada orang yang dapat hidayah Islam yang memang dia benar-benar ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Jadi pemahaman ini, pertanyaan ini bagus dari sisi kita sering dituduh bahwa orang yang bermanhaj salaf mengaku paling benar. Tuh lihat tuh, yang paling dapat hidayah sorongan. Ya. Enggak, hidayah di sini maksudnya adalah kita ingin meniti agama atau ingin beragama dengan meniti pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ingat itu. Jadi jawabannya bagaimana? Hidayah itu maksudnya adalah ingin beragama dengan meniti jalan Nabi dan para sahabatnya. Taib, Ustaz, yang lain gimana? Enggak meniti Nabi dan jalan para sahabatnya. Ya, tergantung. Tergantung. Apakah mereka benar-benar meniti jalan Nabi dan para sahabatnya atau tidak? Kalau benar-benar meniti jalan Nabi dan para sahabat, mereka disebut dakwah salaf. Meskipun tidak di Masjid Imam Syafi'i. Paham maksud saya? Nah ini jangan juga jadikan kelompok bahwa orang salaf itu hanya di Masjid Imam Syafi'i. Masjid-masjid lain kada salaf. Enggak. Tetapi siapa yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itulah yang disebut dengan dakwah salaf. Itu yang disebut dengan berusaha menjadi al-firqah atau at-ta'ifah al-mansurah. berusaha. Bukan kita mengklaim sekarang kelompok yang selamat, kelompok yang diberikan kemenangan. Tidak, tetapi berusaha meniti jalan kelompok itu. Ya. Oh, ini di mana ikam sembahyang? Masjid Imam Syafi'i. Oh, kawan nih. Di mana ikam sembahyang? Masjid As-Salam, setengah kawannya tuh. Enggak. Itu namanya kelompok-kelompok. Ya. Tetapi kita lebih universal. Semua muslim yang berusaha meniti jalan Nabi dan para sahabatnya, itulah yang disebut dengan meniti jalan At-Ta'ifah Al-Musyarah atau Al-Firqah An-Najiyah. Makanya kalau bertemu dengan orang awam, asal hukumnya mereka fitrah mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Cuma mungkin lebih diarahkan lagi. Lebih diarahkan lagi. Ya, seperti itu. Selama belum terkontaminasi, selama belum tercampur dengan akidah-akidah yang menyimpang. Maka asal hukumnya orang awam pada agama fitrahnya, yaitu beragama, beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan kajiannya lumayan lama, 1 jam setengah, karena saya lihat ini kajian 1 bulan sekali, ya, entah selesainya kapan, tetapi insyaallah banyak manfaatnya. Karena sebenarnya yang ingin berhijrah, dia harus baca buku ini, atau dia harus mempelajari apa itu manhaj salaf. Sehingga bukan hanya sekedar casing hijrahnya. Casingnya, bajunya mungkin lebih panjang. Harus koko tarus kemana-mana. Kada boleh bekaos, main pingpong. Kada boleh bekaos. Ya. Ya. Begamis, betapi. Salafi itu. Nah ini memahami manhaj dengan cuma casing. Kita masuk ke dalamnya. Apa sih ilmu manhaj salaf itu apa? Makanya sebenarnya ini penting, ya, kajian ini penting di tengah kaum muslimin. Mengenalkan kaum muslimin bagaimana tata cara beribadah. Bagaimana memahami agama dengan baik dan benar. Ya, jadi seperti yang saya ungkap tadi, ini penting untuk orang-orang yang baru berhijrah belajar manhaj, ya. Jadi bukan hanya sekedar casing sehingga ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan nantinya. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.